Mitra Bisnis, Jumat lalu gerbang tol Jatibening Bekasi diblokir massa yang marah kepada Jasa Marga karena menutup terminal bayangan di gerbang itu. Massa juga membakar mobil Jasa Marga dan jalan tol tersebut macet total berjam-jam. Tindakan Jasa Marga bertujuan baik supaya tidak ada angkutan yang menaikkan dan menurunkan penumpang sehingga jalan tol bisa lebih lancar. Namun terminal bayangan meski ilegal telah menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar seperti warung kaki lima dan ojek. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Ranto Simanjuntak. Pak Ranto, bagaimana komentar Anda melihat masalah ini? Tanggapan saya mengenai tindakan tersebut, kalau dipandang dari sisi hukum, tetap hal tersebut melanggar hukum, Mas. Karena tindakan apapun yang dibuat untuk menuntut sesuatu yang dikategorikan kepentingan ataupun keinginan kelompok masyarakat, itu tidak dapat menabrak rambu-rambu hukum atau melanggar hak orang lain di atas itu, gitu. Jadi tidak ada pemaaf kalau dari sisi hukum bahwa orang boleh melakukan sesuatu karena untuk melanggar hukum gitu. Tidak diperkenankan hal seperti itu gitu, Mas. Kalau bicara kenapa tidak ada satu orang pun yang dijadikan tersangka, itu jelas-jelas kembali lagi kelemahan dari sistem hukum kita. Sistem hukumnya menurut saya bagus, maksudnya penegak hukumnya, bukan sistem hukumnya, penegak hukumnya. Karena di sini lagi-lagi apabila aparat atau penegak hukum tidak menindak, berarti kembali lagi penegak hukum itu tidak menjalankan apa yang sudah ada di dalam sistem hukum kita. Hukum kita jelas kok, perbuatan hukum yang melanggar ketentuan hukum ya harus ditindak, kan gitu. Nah, di kita ini sekarang sudah terjadi kebiasaan atau pembiaran. Tindakan perbuatan hukum dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan kelompoknya gitu, dengan berbuat melanggar hukum yang sama, baik itu menghilangkan nyawa orang secara bersama-sama, ataupun merusak barang orang secara bersama-sama, itu kelihatannya hukum kita tidak bisa ditegakkan gitu. Padahal udah jelas perbuatan tersebut adalah pidana, kan gitu. Nah, kembali lagi, berarti penegak hukumnya yang tidak melakukan tindakan sebagaimana mestinya. Kalau dari sisi kita sebagai masyarakat sebenarnya cuma butuh perlindungan. Jadi kita ini kan orang-orang yang tidak mengetahui apapun keinginan yang terjadi di sana. Apa itu yang dibuat di dalam terminal bayangan itu. Tapi saya pengguna jalan. Saya masyarakat yang ada di sekitar situ yang ingin juga menikmati jalan itu gitu. Terganggu, hak saya dilanggar. Belum lagi umpamanya akibat kejadian itu ada mobil yang dirusak apa segala macam. Kemana saya harus menuntut? Padahal di sini adalah aparat yang harusnya melindungi masyarakatnya, kan gitu. Nah, jadi kembali lagi. Kalau tindakan tersebut harusnya kepolisian bertindak tegas. Tindak tegas juga ada beberapa tahapnya. Tahapnya itu bisa melakukan dengan tindakan pencegahan sampai tindakan mengambil sikap dalam kategori menembakkan garis mata, peluru karet, dan tidak langsung kepada yang namanya peluru tajam. Kan gitu, ada step prosesnya gitu. Nah, tapi ini tidak dilakukan sampai seolah-olah, oh ini berbondong-bondong, ini massa. Terus kalau massa kenapa? Nggak bisa dilakukan upaya hukum. Nah, itu yang terjadi. Polisi kita seolah-olah tutup mata karena ini massa gitu. Sampai akhirnya massa itu bisa mengalahkan aturan atau ketentuan yang memang itu sangat tidak dibolehkan. Namanya jalan tol ya tidak boleh ada terminal dong. Jadi kenapa dibolehkan jalan tol dipakai ada terminal? Kan lucu. Walaupun itu dibilang untuk masyarakat sekitarnya menjadi hidup, hukumnya harus tegakkan, pemerintahnya juga menilai kalau memang ini ada masyarakat yang terganggu, ya kita jelaskan, kita coba berikan pengarahan kalau ini tidak boleh di jalan tol itu adalah jalur bebas hambatan kok, Mas. Tapi Pak, bukankah ini dilematis? Satu sisi, terminal bayangan ilegal dan menyalahi aturan. Sementara di sisi lain, terminal bayangan sudah ada sejak lama dan warga sekitar telah menggantungkan mata pencaharian dari sana. Menurut Bapak, mana prioritas yang harus dipilih pemerintah maupun penegak hukum? Kepentingan warga atau tegaknya peraturan? Kalau menurut saya, kalau kita nggak berbicara kepada penegakan hukum dan aturan hukum yang kita pegang, Mas, akan menjadi seperti ini, akan dilakukan pemaksaan-pemaksaan lagi oleh masyarakat dikarenakan kebiasaan itu, gitu. Sudah terjadi, ya udah, mau nggak mau lu harus jadikan ini terminal, kan gitu jadinya. Masa kita dipaksa oleh keadaan itu, sementara kita menabrak yang namanya rambu-rambu, tata kotaan, baik itu rambu-rambu lalu lintas sendiri, maupun mungkin aja rambu-rambu lain yang ada di situ, kan gitu. Tegakkan aturannya, kesalahannya sudah terjadi, bukan berarti dijadikan alasan untuk melegalkan. Kebiasaan itu tersering dilakukan, akibatnya tidak ada lagi yang bisa dikatakan bahwa hukum itu bisa dihargai oleh masyarakat. Jadi masa ditekan oleh masyarakat atau sekelompok orang dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat banyak, kita menabrak ketentuan yang sudah kita buat itu sendiri. Gitu. Demikian pengacara Ranto Simanjuntak. Saya Wendy Lim.